الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يكاد البرق يخطف أبصارهم أو كصيب masih menggambarkan tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan kaum munafikin. Au kasayyibin minas sama atau seperti gambarannya hujan lebat yang turun dari langit fihi dhulumatun wa ra'dun di dalamnya ada kegelapan di atas kegelapan wa ra'dun ada gemuruh wa barqun ada kilat yaj'aluna asabi'ahum mereka menjadikan jari-jari mereka fi adanihim pada telinga-telinga mereka yakni menutup ya telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka minas sawa'iqi dari halilintar hadaral maut karena takut kematian wallahu muhitum bil kafirin dan Allah subhanahu wa ta'ala maha meliputi orang-orang kafir dengan ilmunya dengan azabnya kita baca kembali tidak mengapa ya tafsirnya agar lebih jelas أو تشبه حال فريق آخر من المنافقين يظهر لهم الحق تارة ويشكون فيه تارة أخرى حال جماعة يمشون في العراء atau keadaan kaum munafikin yang lain itu keadaan mereka di mana kadang tampak dari mereka al-haq ya kadang mereka ragu dari dengan al-haq ini seperti keadaan sekelompok orang yang berjalan di tanah yang lapang. Fayansabu alaihim matarun syadid. Kemudian mereka tertimpa matarun syadid, hujan yang lebat. Tusahibuhu dhulumatun ba'daha fawqa ba'd. Yang mana hujan tersebut disertai dengan kegelapan di atas kegelapan. Ma qasfir ra'di disertai dengan sambaran halilintar. Walama'an disertai dengan suara gemuruh halilintar walama'anil barqi dan kilatan-kilatan halilintar waswa'iq al-muhriqah dan juga halilintar yang membakar allati taj'aluhum min shiddatil hauli yad'una asabi'ahum fi adanihim yang mana karena sangat takutnya mereka maka mereka meletakkan jari-jari mereka pada telinga-telinga mereka kenapa khaufan minal halaki karena mereka takut mati Wallahu ta'ala muhitun bil kafirin dan Allah subhanahu wa ta'ala maha meliputi orang-orang kafir la yafutunahum mereka tidak bisa lolos dari Allah wa la yasbiqunahu tidak pula bisa mendahului Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh al-imam as-Suyuti di dalam tafsirnya al-Jalalain kata beliau kadhalika ha'ula demikian pula keadaan mereka siapa? Orang-orang munafikin Idza nazala al-Qur'anu apabila Al-Qur'an turun. As-sayyib ibaratnya umpamanya seperti hujan lebat yang turun dari langit. Ya. Tatkala Al-Qur'an turun, wa fihi dzikrul kufur. Kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kekufuran-kekufuran. Yang mana al-musyabbah bidzulumat, kekufuran-kekufuran tersebut diumpamakan dengan kegelapan di atas kegelapan. Wal wa'id 'alaihi juga disebutkan di dalam Al-Qur'an ancaman-ancaman dari kekufuran. Al-musyabbah bir-ra'd yang mana ancaman-ancaman dari kekufuran diserupakan dengan gemuruh halilintar. Wal hujaj al-bayyinah dan juga hujah-hujah yang begitu jelas di dalam Al-Quran tentang kebatilan kekufuran, al-musyabbah bil barq, yang mana hujah-hujah yang sangat jelas tersebut diserupakan dengan kilat yang terang. Yasudduna adhanahum, mereka menutup telinga-telinga mereka dengan rapat. Apa tujuannya? Li'alla yasma'u, agar mereka tidak mendengarkan Al-Quran yang berisi tentang ancaman-ancaman, peringatan-peringatan dari kekufuran, juga hujah-hujah yang sangat nyata yang menunjukkan kebatilan kekufuran. Mereka tutup telinga-telinga mereka. Fayamilu, kenapa mereka tutup? Fayamilu ilal iman, mereka takut kalau mereka buka telinga mereka, hati mereka akan terpengaruh, jadi condong kepada keimanan, dan akhirnya mereka harus meninggalkan agama mereka, agama kekufuran. Wa huwa indahum maut, ini di sisi mereka adalah kematian. Jadi kalau kita terpengaruh, kata mereka, kemunafikan dengan agamanya Rasulullah dan para sahabat, mati kita. Ya, itu maksudnya. Kata beliau Al-Suyuti rahimahullah di dalam tafsir Al-Jalalain. Kemudian yang berikutnya, yakadul barqu yakhthafu absarahum, hampir-hampir kilat ini menyambar pandangan-pandangan mereka, membutakan pandangan-pandangan mereka hampir saja. Kullama adha'a lahum mashaw fi, setiap kali kilat tadi menyinari mereka, mereka maka mereka pun kaum munafikin berjalan di bawah cahaya kilat tadi. Wa idza adlama 'alaihim qamu, kemudian tatkala kembali gelap, ya maka mereka bangkit berjalan kembali. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim, kalau Allah kehendaki niscaya Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dari mereka pandangan mereka dan penglihatan mereka, sebagaimana Allah sudah menghilangkan dari mereka pandangan dan penglihatan hatinya. Orang-orang munafik sudah Allah hapus, Allah hilangkan pandangan dan pendengaran hatinya. Kalau Allah kehendaki, niscaya akan dihilangkan pula pendengaran telinganya, pandangan mata kepalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu untuk berbuat segala sesuatu. Iya. Ada faedah, ya. Tambahnya akan kita tambahkan, makanya kita ulang. Ya, kita baca ulang tidak mengapa, ya, tafsirnya. Yuqaribul barqu min shiddati ila ma'ani an yasluba absarahum. Al-barq, kilat, karena sangat terangnya, hampir-hampir sangat terangnya ini menghilangkan pandangan-pandangan mereka kaum munafikin. Wa ma'a dzalika fakullama adha'a lahum masyaufi dha'i. Bersamaan dengan itu, maka tatkala terang, ya, malam dengan sebab kilat tadi, mereka berjalan di bawah cahayanya, di bawah cahaya kilat tadi yang sebentar. Wa idza dhahaba, kemudian apabila gelap kembali jalan atas mereka, wa idza dhahaba ya adlama at-tariq 'alaihim fayaqifuna fi amakinihim. Ya, wa idza dhahaba, kemudian apabila mereka kembali berjalan, adlama at-tariq 'alaihim, maka jalan kembali gelap. Fayaqifuna fi amakinihim, maka mereka berhenti lagi, tidak berjalan lagi. Kemudian kalau ada kilat terang, jalan lagi. Enggak ada lagi, berhenti lagi gelap. Ya. Walau la imhalullahi lahum lasalaba sam'ahum absarahum. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala tidak menunda azab mereka di dunia ini, niscaya Allah akan ambil, Allah akan cabut dari mereka pendengaran dan penglihatan-penglihatan mereka. Kenapa? Wa huwa qadirun 'ala dzalika fi kulli waqtin. Karena Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk berbuat itu di setiap saat. Hanya saja hikmah Allah menuntut untuk Allah tunda itu azab di dunianya. Innahu 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Kata Al-Mahalli atau Suyuti, ya, dalam Al-Jalalain rahimahullah, beliau berkata, wa idza adlama 'alaihim qamu, apabila gelap kembali menyelimuti mereka, maka mereka qamu ini waqafu, diam, tidak berjalan. Ini kata beliau tamtsilun li'iz'aji ma fil qur'ani min al-hujaji qulubahum wa tasdiqihim lima sami'u fihi mimma yuhibbuna wa wuqufihim amma yakrahuna. Ini adalah sebagai perumpamaan tadi, yakadul barqu yakhthafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu, adalah tamtsil, permisalan bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Qur'an dari ancaman yang keras, dari kekufuran, kenifakan, dosa-dosa besar, ini membuat gelisah, iya, hati mereka. Juga hujah-hujah yang begitu jelas nyata di dalam Al-Quran, ini membuat gelisah, resah hati-hati mereka. Ya, seperti tadi, adanya gemuruh tadi kan, membuat apa? Takut, gelisah orangnya, apa ada padanya. Ya. Demikian juga mereka orang-orang munafik tatkala dibacakan atau turun kepada mereka ayat yang berisi ya tentang cercaan terhadap kekufuran, kenifakan, membongkar aib-aib kaum munafikin, maka mereka gelisah, enggak tenang. Ya, seperti yang sudah kita lewatkan pada ayat yahdharul munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbi'um bima fi qulubihim. Yahdharul munafiqun, orang munafik sangat-sangat was-was, takut hati, takut. Iya, cemas kalau sampai-sampai turun satu ayat yang membongkar isi rahasia hati mereka. Dan juga di situ sekaligus ada perumpamaan tentang bahwasanya mereka kaum munafikin membenarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, tapi lima sami'uhu fi mimma yuhibbun, tapi khusus pada perkara-perkara yang mereka sukai. Kalau ada keuntungan untuk dunia mereka, ya maka mereka dengar, ikut taat, seperti tentang pembagian harta ghanimah. Ah, mereka hadir terdepan. Iya. Ketika ada keuntungan dunia, mereka terdepan. Ayat-ayat yang di situ ada keuntungan bagi mereka, maka mereka mengimaninya. Iya. Wawakufihim amma yakrun. Kemudian kalau mendapati ayat-ayat yang memberatkan bagi mereka, seperti perintah untuk jihad, untuk beribadah, untuk sedekah, maka mereka diam. Iya. Seperti tadi ketika orang yang berjalan di kegelapan, iya, yang dia hanya mengandalkan cahaya kilat. Kalau kilatnya berhenti, dia berhenti. Kalau kilatnya nampak, maka dia berjalan. Seperti itu keadaan yang sangat jelek dari kaum munafikin. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, ini sekedar ulasan dari yang sebelumnya. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibudu rabbakum, sembahlah, ibadahilah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar dengan itu kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca dulu di sini penjelasan dari Al-Musannif rahimahullah. Ya ayuhan nas, ini adalah nida'un minallahi lil bashari jami'a, seruan dari Allah untuk manusia seluruhnya, yang mukminnya, yang kafirnya, semuanya terkenai panggilan ini, panggilan dari Allah Zat yang Maha Rahmat. Ya ayuhan nas, semuanya terkenai panggilan ini. Ani abudullah, yakni isi panggilannya u'budullaha alladzi rabbakum bi ni'amihi. Sembahlah Allah Zat yang telah mengasuh kalian dengan beragam kenikmatannya. Wa khafu wa la tukhalifu dinah, takutlah kalian kepadanya, dan jangan kalian menyelisih agamanya. Faqad awjadakum minal adam, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan kalian dari yang sebelumnya tidak ada. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa yang di mana dia manusia belum menjadi sesuatu yang dikenal. Allah adakan, ini kan kenikmatan yang sangat besar. Wa awjadal ladzina min qablikum, dan Zat yang telah menciptakan dan mengadakan umat-umat sebelum kalian. Apa harapannya dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kalian? Iya. Raja'an an takunu minal muttaqin alladziina radiyallahu anhum wa radu, dengan harapan kalian kelak menjadi orang-orang yang bertakwa, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari penciptaan, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Di sini ucapan Allah Subhanahu wa taala u'budu, maknanya ya, kata Al-Baghawi rahimahullah, wahidu, esakanlah Allah dalam ibadah. Kemudian beliau Al-Baghawi menukilkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, "Kullu ma warada fil Qur'ani fil ibadah fa ma'naha at-tauhid." Semua lafaz yang datang dalam Al-Quran dari lafaz ibadah, maka maknanya perintah untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Iya. Demikian pula dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullah. Ya. Kemudian di sini kenapa yang disebutkan adalah sifat al-khalq, penciptaan. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Kenapa di sini yang disebutkan adalah sifat Allah al-khalq, penciptaan, padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang lain. Dijelaskan oleh Syaukani rahimahullah, kata beliau, khassa ni'matal khalqi wa amtanna biha 'alaihim li'anna jami'a ni'ami murattabatun 'alaiha. Dikhususkan penyebutan sifat Allah yang berupa penciptaan, ya, karena semua kenikmatan yang dirasakan oleh para hamba murattabatun 'alaiha, itu akan bisa didapatkan dengan sebab adanya penciptaan, ya kan? Dicipta dulu, setelah itu baru dia merasakan beragam nikmat lahir batin. Kalau enggak dicipta, enggak tercipta dia, bukan menjadi sosok manusia, iya, enggak bisa merasakan kenikmatan. Juga alasan yang lain kata beliau rahimahullah, fal kuffar muqirruna bi anna Allah huwal khaliq. Orang-orang kafir mengakui, meyakini bahwasanya Allah adalah al khaliq, satu-satunya pencipta. Ah itu. Makanya ketika disebutkan, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Wala in saltahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Seandainya kau tanya mereka kaum musyrikin yang mereka beribadah kepada Allah juga beribadah kepada berhala-berhala, siapakah gerangan yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Allah, mereka yakin. Ya. Sehingga kata Allah, sembahlah, ya, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, yang kalian sendiri sudah mengetahui Allah yang menciptakan kalian dan beragam kenikmatan yang ada pada kalian. Maka Allah berikan kepada mereka kenikmatan yang mereka sendiri mengakuinya dan tidak mengingkarinya. Iya. Walladzina min qablikum la'allakum tattaquna, juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, itu insyaallah mana jelas ya. Di sini ada faedah yang lain, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan tauhid rububiyah untuk, ya, mengharuskan kita para hamba menetapkan juga tauhid uluhiyah. Ya, kalau kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta kalian dan juga nenek moyang kalian, maka hendaknya kalian beribadah kepada Allah, jangan beribadah kepada selain Allah. Ya, apalagi lafaz ar-rabb. Lafaz ar-rabb kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu maknanya as-sayyid, tuan, al-malik, penguasa, pemilik, al-mun'im, pemberi nikmat, al-murabbi, pengasuh, al-muslih, yang menjadikan, yang memberikan kemaslahatan pada mereka. Kata beliau rahimahullah, yang pantas untuk disembah adalah zat yang memiliki sifat-sifat ini. Ya, pemilik, penguasa, pemberi nikmat, pengasuh alam semesta, pemberi kemaslahatan seluruh makhluk di antaranya manusia, inilah yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah. Ya, kemudian Allah sebutkan kenikmatan berikutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a. Ini sudah dibaca belum? Belum ya, nanti kita apa nyusul bacanya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sama juga ini. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya, apa, rububiyah untuk mengharuskan kita para hamba menetapkan juga uluhiyahnya, yaitu zat yang telah menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, kemudian langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i maa'an, kemudian menurunkan dari langit, dari awan, air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dengan sebab air tersebut Allah keluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, kalau kalian sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dan menghamparkannya, menciptakan langit dan menjadikannya atap, menurunkan dari langit air yang dengan sebab itu dihasilkan beragam buah-buahan, sayur mayur dan segala yang dibutuhkan oleh makhluk, maka kalau sudah tahu ini, fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamu, dalam keadaan kalian tahu tidak ada sekutu bagi Allah. Dalam kalian tahu tidak ada pencipta selain Allah. Dalam keadaan kalian tahu tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini penjelasan tafsirnya oleh al-musannif hafizallah. Rabbukum alladhi ja'ala lakum al-ardha bisata, yani Rabb kalian yang telah menjadikan untuk kalian bumi bisata sebagai hamparan, kita rasakan bumi ini datar ya. Iya. Padahal kata ulama ya bulat ini. Iya. Apa tujuannya? Litasula hayatukum 'alaiha, untuk memudahkan kehidupan kalian di atasnya. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan, ya kan? Famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini lunak. Iya. Jinak. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqiha. Maka silakan kalian berjalan di muka bumi ini dan ambillah rezeki darinya. Ya, coba kalau seandainya Allah jadikan bumi ini terjal, naik ya ke atas seperti bukit atau gunung, atau menjorok seperti apa? Danau. Misalnya kita tidak akan mungkin bisa apa? Berdiri, duduk atau berjalan apalagi untuk mencari maisyah. Ini dengan rahmat dan nikmat Allah, Allah jadikan bumi ini terhampar luas, mudah untuk dibangun apapun, untuk ditanam apapun. Ini kenikmatan yang besar dari Allah. Yang Allah ungkit-ungkit agar kita apa? Bersyukur dengan apa? Memberikan ibadah hanya kepada Allah saja. Iya. Was-sama'a muhakkamatal bina, Allah jadikan langit ini kuat bangunannya. Iya. Allah jadikan langit begitu kokoh padahal tidak ada apa? Hah? Tidak ada tiang-tiangnya. Iya. Wa anzalal matara minas sahabi fa akhraja lakum bihi min alwani thamarat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari awan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan dengan sebab air min alwani thamarat, beragam buah-buahan. Wa anwa'in nabat, beragam tumbuhan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi nudara'a fil ibadah, sehingga janganlah kalian menjadikan ya bagi Allah tandingan-tandingan dalam ibadah, sama-sama diibadahi bersama Allah. Iya. Wa antum ta'lamuna, dalam keadaan kalian mengetahui tafarrudahu bil khalqi wa rizq. Ya, kesan Allah sendirinya Allah dalam penciptaan dan memberi rezeki. Ya, wa istihqaqihi al ubudiyah, dan juga kalian tahu bahwasanya yang berhak mendapatkan ibadah hanyalah Allah. Iya. Demikian dikatakan oleh al-musannif rahimahullah. Iya. Di sana ada faedah yang bagus dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah terkait dengan ayat ini. Iya. Katanya qultu al-khamisah, yang kelima, qultu wa dallat hadhihi al-ayatu 'ala anna Allah ta'ala azana al-insana 'an kulli makhluq. Tadi ayat tadi yang barusan kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Allah turunkan dari langit air hujan, dengan sebab itu tumbuh beragam apa? Ketumbuhan, buah-buahan, segala yang dibutuhkan untuk apa? Manusia bisa hidup di atasnya. Kata beliau rahimahullah, ayat ini ya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala aghnal insana, telah menjadikan manusia itu bisa cukup. An kulli makhluk, dari kebutuhan kepada makhluk. Seandainya dia tidak meminta-minta kepada makhluk pun bisa dia bertahan hidup di muka bumi ini. Walihada qala alaihi salam musyiran ila hadzal ma'na, oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam mengisyaratkan kepada makna ini dalam satu hadisnya yang sahih riwayat Muslim. Katanya, wallahi la'an ya'khudha ahadukum hablahu fa yahtatib 'ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan a'tahu aw mana'ah. Demi Allah, seandainya salah seorang di antara kalian mengambil talinya di rumah, kemudian dia mencari kayu bakar, dia pikul di atas punggungnya, ini lebih baik. Kemudian dia jual gitu kepada manusia, kemudian dia manfaatkan hasil keuntungannya untuk membeli kebutuhannya. Ini khairun lahu, lebih baik bagi dia daripada kalau dia meminta-minta kepada seorang pun. Apakah ketika meminta dikasih ataupun tidak dikasih? Karena ketika seseorang itu meminta kepada manusia, itu minimalnya tauhidnya kepada Allah itu berkurang, kesempurnaan tauhidnya berkurang. Kok bisa? Iya bisa. Karena ketika seseorang itu dia meminta-minta kepada manusia, maka biasanya hati dia merendah, menghinakan diri kepada siapa? Kepada orang yang memberinya. Dan ini bertentangan dengan apa? Kesempurnaan apa? Tauhid. Iya. Sehingga di antara perkara sunnah, ketika kita dikasih kebaikan oleh orang lain, kita balas kebaikannya dengannya, setimpal dengannya atau lebih, atau kalau tidak bisa kita katakan jazakallahu khairan. Agar apa? Agar rasa hina dan rendah yang ada dalam hati kita lenyap, hilang, menjadi sempurna kembali tauhid kita kepada Allah. Iya. Kemudian juga di sini Hala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun? Janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah secara makna, ya, bahwasanya menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah keadaan di mana menjadikan pelakunya kafir, musyrik. Kapan ini? Ketika seseorang menyekutukan Allah dalam rububiyahnya, seperti dia meyakini bahwasanya ada selain Allah, bersama Allah mengatur alam semesta ini. Maka dia telah menjadikan tandingan bersama Allah dalam rububiyahnya, dan dia kafir musyrik karenanya. Ya, atau dia meyakini ada bersama Allah sesuatu yang lain, dukunkah, paranormalkah, yang bisa membantu turunnya hujan atau menahan turunnya hujan. Dia telah menjadikan tandingan, ya, bersama Allah dalam rububiyah, kafir musyrik dia karenanya. Na'udzubillah. Atau dia menjadikan tandingan bersama Allah sesuatu yang lain dalam ibadah. Bernazar untuk Allah juga selain Allah, gitu. Atau puasa untuk Allah juga selain Allah, maka dia juga telah terjatuh kepada kesyirikan, kekufuran. Ini, ya, perkara yang bisa menjadikan seseorang keluar dari al-Islam. Kemudian macam yang kedua dari menjadikan tandingan bersama Allah sesuatu yang lain adalah apa yang dia sifatnya syirkun asghar. Kalau tadi syirkun akbar, menjadikan tandingan bersama Allah dalam rububiyah dan uluhiyah, itu terjatuh kepada apa? Syirkun akbar. Kalau ini syirkun asghar. Ya, seperti kata beliau rahimahullah, an yudhifa syai'a ila sababihi. Ketika seseorang menyandarkan sesuatu kepada sebabnya. Saya sembuh ini karena sebab minum ini. Ya, pijit suntik sama ini, ya. Wa ilallah, dan juga dia sandarkan kepada Allah. Menyandarkan sesuatu kepada sebabnya dan kepada Allah pencipta sebabnya. Makrunan bil wawi, dalam keadaan digandengkan dengan huruf wawu dan. Alhamdulillah misalkan dengan sebab obat ini atau dengan sebab Allah dan dengan dan. Ya. Maka kata beliau rahimahullah, fa hadza syirkun ashghar, maka ini terjatuh kepada kesyirikan kecil. Alhamdulillah misalkan. Meskipun dia membaca alhamdulillah, mengucap alhamdulillah dengan misalnya apa, dengan obat ini dan pakai dan. Berarti kan menyamakan Allah dengan obat tadi. Ini syirkun ashghar. Malam ya'taqid anna hadza sabab law fi'lun, selama ia tidak meyakini bahwasanya sebab ini obatkah, ya, atau yang semisalnya ini memiliki pengaturan untuk menyembuhkan dirinya. Ya, seperti pengaturan Allah. Kalau dia ternyata meyakini juga bahwasanya pada sebab ini, apakah seseorang tabib ataupun obat ini juga memang memiliki pengaruh bisa menyembuhkan gitu seperti halnya Allah, maka syirikannya kesyirikan besar. Ya, mengeluarkan dia dari al-Islam. Sehingga harus kita waspada dan hati-hati darinya. Jadi menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah ada dua. Yang pertama syirkun apa? Akbar. Yang kedua syirkun ashghar. Syirkun akbar jelas ya. Menjadikan tandingan bersama Allah dalam rububiyahnya dan apa? Uluhiyahnya. Kalau ashghar, menyandarkan sesuatu kepada sebabnya dan kepada Allah, digandengkan dengan huruf gandeng wawu dan, bukan kemudian pakainya dan. Ini syirkun ashghar. Tapi dengan syarat dia tidak meyakini bahwasanya sebab ini seperti halnya Allah gitu, memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Ya. Dahulu disebutkan oleh salah seorang sahabat yang mulia At-Tufail Ibnu Sakhbarah, kata beliau, aku raitu fima yara an-na'im, aku melihat sesuatu seperti yang dilihat orang yang tidur. Aku melihat sesuatu seperti yang dilihat orang yang tidur, mimpi. Ya. Ya. Raitu fima yara an-na'im, aku melihat seperti apa yang dilihat orang-orang yang tidur. Seolah-olah aku, ya, mendatangi satu kelompok dari orang-orang Yahudi. Kemudian aku berkata kepada mereka, siapa kalian? Maka orang-orang Yahudi berkata, nahnul Yahud, kami ini orang-orang Yahudi. Maka aku katakan, kata sahabat yang mulia At-Tufail ibn Sakhbarah, ya, innakum la'antumul qawm law la'annakum taquluna Uzair ibn Allah. Kalian ini adalah kaum yang pilihan, kaum yang baik, seandainya kalian tidak mengucapkan Uzair adalah anak Allah, seandainya kalian tidak berbuat kesyirikan, ya, kekufuran. Qalu, maka mereka orang-orang Yahudi menjawab, membalas, innakum la'antumul qawm, kalian adalah umat yang pilihan. Laula annakum taqulun, seandainya kalian tidak mengucapkan dalam keseharian kalian, masya Allah wa sya Muhammad, sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ucapan ini berjalan mengalir, biasa diucapkan oleh manusia. Qala thumma marutu bi nafarin minan nasara, kemudian aku pun melalui satu kelompok yang lain dari kaum Nasori, mereka kaum Nasrani. Fakultu, maka aku pun bertanya kepada mereka, man antum, siapakah kalian? Qalu, maka mereka menjawab, nahnu Nasara, kami adalah orang-orang Nasrani. Kultum, maka aku katakan, aku tanya, kata At-Tufail ibn Sakhbarah, innakum lantumul qawm laula annakum taquluna al-Masih ibnullah. Kalian ini adalah umat-umat yang baik, seandainya kalian tidak mengucapkan al-Masih Isa adalah anak Allah, seandainya kalian tidak berbuat kesyirikan. Qalu, maka mereka, sekumpulan orang-orang Nasrani tadi, membalas, wa innakum lantumul qawm, kalian juga kaum yang terbaik, kaum pilihan. Laula annakum taqulun, seandainya kalian tidak mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Nah ini ucapannya mengandungi apa? Tandid. Menjadikan bagi Allah tandingan. Ya. Masya Allah wa sya'a Muhammad. Seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbahat, maka ketika di pagi hari aku bangun, akhbartu biha man akhbartu, aku beritakan kepada siapa orang yang aku temui. Saya mimpi kayak gini loh. Iya, disampaikan. Kemudian aku pun ataitu nabiyya, datang kepada nabi, kemudian aku beritakan mimpi tadi. Maka nabi menjawab, hal akhbarta biha ahadan, apakah engkau sudah memberitakan mimpi ini kepada seorang pun? Benar ya Rasulullah, sudah saya kisahkan kepada banyak orang. Akhirnya nabi ya berdiri di sekumpulan para sahabatnya, biasa memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda, amma ba'du. Ada setelah itu, setelah pujian kepada Allah, fa inna Tufailan ra'a ru'yan, sungai Tufail melihat satu mimpi. Akhbar biya man akhbara minkum. Iya, sudah dikasih tahu di antara kalian ceritanya. Wa innakum qultum kalimatan, sesungguhnya kalian mengucapkan satu kalimat. Iya, ya tadi, masyaallah wa syaa Muhammad. Kana yamna'uni kadza wa kadza. Menghalangi aku untuk mencegah kalian untuk mengucapkan tadi ada udur-udur gitu. Iya. Kana yamna'uni kadza wa kadza an anhakum, ada kendala yang menghalangi saya untuk mencegah kalian dari ucapan tersebut. Fala taqulu, maka sekarang janganlah kalian mengucapkan Masya Allah wa sya Muhammad. Jangan sekali-kali mengucapkan Masya Allah wa sya Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walakin qulu, tapi ucapkanlah Masya Allah wahdah. Masya Allah wahdah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki saja. Hilangkan itu Muhammad, jangan dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di sana ada hadis-hadis yang semisal ini yang memperingatkan ya kaum muslimin untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandungi tandid, menyekutukan atau menandingi Allah dengan para makhluknya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.